Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Masih kita berbicara tentang ucapan beliau yang menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada qadar, kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrih, dan bahwasanya ini adalah prinsip di antara prinsip-prinsip sunnah yang barang siapa meninggalkannya maka laisa min ahliha, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai ahlus sunnah. Al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Kemarin kita sempat membahas tentang adillah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap hamba di dalam beramal adalah berdasarkan ikhtiar dan iradahnya. Setiap amalan yang dilakukan hamba itu dilakukan dengan ikhtiar, kehendaknya sendiri dan iradahnya. Iradah dan qudrahnya, kehendak dan kemampuannya. Kemarin kita membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Permasalahan-permasalahan ini penting yang terkait dengan takdir atau qadar ini, karena permasalahan takdir atau al-qadar termasuk permasalahan yang rumit dan paling banyak orang terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam permasalahan ini. Di antara permasalahan lain yang terkait dengan permasalahan takdir atau al-qadar ini adalah ihtijaju ahlil ma'asi biqadarillah, yaitu berhujjahnya para pelaku maksiat, ahlul ma'asi, dengan takdir Allah untuk membenarkan maksiat yang dilakukannya. Ya, apapun jenis maksiat tersebut, dan ini sudah terjadi sejak dulu, sejak kaum musyrikin Quraisy, mereka berhujjah untuk membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka berhujjah, ya, bahwasanya itu semua terjadi adalah dengan takdir Allah. Kalau bukan karena Allah menghendaki atau menakdirkan kesyirikan itu terjadi, tentunya tidak akan mungkin terjadi kesyirikan tersebut. Ini adalah syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang, ya, berdalil dengan takdir Allah untuk membenarkan maksiat yang dilakukannya. Dan ini tentunya adalah syubhat yang batilah, yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Di dalam syariat, berhujjah dengan takdir, dengan ketentuan Allah yang kauniyah, untuk membenarkan maksiat yang dilakukannya. Kita akan membaca kelanjutan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk membantah dan menjelaskan syubhat ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nara annahu la hujjata lil 'asi 'ala ma'siyatihi biqadarillahi ta'ala. Dan kita melihat dan kita berpendapat, dan ini adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya la hujjata, tidak ada hujjah yang bisa dipakai oleh para pelaku maksiat atas kemaksiatan yang dilakukannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir Allah tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk membenarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Li'anna al-'asiya yuqdim 'ala ma'siyati 'ala al-ma'siyati bi ikhtiyarihi. Kenapa? Karena seorang pelaku maksiat ketika dia melakukan maksiat tersebut, tidaklah dia melakukannya kecuali karena kehendaknya sendiri. Kecuali karena kehendak yang muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan maksiat tersebut. Min ghairi ayya'lam anna Allah ta'ala qaddaraha alaihi, tanpa dia tahu, dan tidak mungkin dia tahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkannya untuk melakukan maksiat tersebut. Bisa dipahami ya, ketika seorang akan melakukan sebuah maksiat dan dia berkehendak untuk melakukannya, sebelum dia melakukannya, apakah dia tahu bahwa Allah mentakdirkannya untuk melakukan maksiat tersebut? Apakah tahu? Tidak mungkin seorang bisa tahu, ya, karena takdir atau qadarullah adalah ilmul ghaib, perkara ghaib yang tidak diketahui hamba, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, ketika seorang pelaku maksiat berkehendak untuk melakukan sebuah maksiat, ya, sebelum dia melakukannya, apakah dia tahu bahwasanya Allah menghendaki dia untuk melakukan maksiat tersebut? Jawabannya tidak. Ya, dia tidak mungkin tahu. Ya, karena itu adalah perkara ghaib. Idza la ya'lam ahadun qadara Allah ta'ala illa ba'da wuqu'i maqdurihi, idza la ya'lam ahadun qadara Allah ta'ala illa ba'da wuqu'i maqdurihi. Karena seorang tidak akan mungkin bisa tahu takdir Allah sampai terjadinya sesuatu, ya. Tidak mungkin seorang bisa tahu Allah mentakdirkan sesuatu sampai sesuatu itu benar-benar terjadi. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan setiap jiwa tidak akan bisa mengetahui apa yang akan dia kerjakan kelak, ya, esok hari. فَكَيْفَ يَصِحُ الْإِحْتِجَاجُ بِحُجَّةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْمُحْتَجُّ بِهَا حِينَ أَقْدَامِهِ عَلَى مَا اعْتَذَرَ بِهَا عَنْهُ. Ya, perhatikan baik-baik, inilah, ya, cara membantah syubhat mereka. Ya, bagaimana, ya, seorang pelaku maksiat itu berhujjah dengan sebuah hujjah yang dia tidak mengetahuinya, ya. Takdir Allah perkara yang tidak mungkin diketahui sampai sesuatu terjadi. Lalu bagaimana mungkin dia berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui? Ya. Ini adalah perkara yang menunjukkan batilnya ihtijaj ahlul ma'asi ala maksiatihi, ya, batilnya, ya, ketika pelaku maksiat berhujjah dengan takdir Allah atas kemaksiatannya. Waqad abtalallahu ta'ala hadhihil hujjah biqaulihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah syubhat ini, ya, dengan firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-134. Allah Ta'ala berfirman, sayaqulul ladhina asyraku, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu akan berkata, law sya'allahuma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki untuk kami berbuat syirik, tentunya kita tidak akan berbuat syirik. Tentunya kami tidak akan berbuat kesyirikan ini kalau seandainya Allah tidak menghendakinya. Begitu juga wala aba'una, begitu juga kesyirikan yang diperbuat oleh ayah-ayah kami, nenek moyang kami, kalau saja Allah tidak menghendaki kesyirikan yang dilakukan nenek moyang kami itu terjadi, maka tidak mungkin bisa terjadi. Ya, perhatikan bagaimana kaum musyrikun berhujjah dengan takdir Allah untuk membenarkan kesyirikan mereka dan kesyirikan yang dilakukan ayah-ayah mereka. Wala harramna min syai', begitu pula kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Ya, karena termasuk kebiasaan jahiliyah kaum musyrikun, mereka mengharamkan beberapa hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka haramkan dengan hawa nafsu mereka, bukan dengan dalil syar'i, tapi dengan hawa nafsu mereka. Ya, kalau seandainya Allah tidak menghendaki hal tersebut diharamkan, tentunya kami tidak akan mengharamkannya. Ini maksudnya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab, siksa dari kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ya, bagaimana Allah membantah hujah mereka? Katakan, apakah kalian memiliki ilmu bahwasanya Allah, ya, mentakdirkan itu semua sebelum itu terjadi? Ya, fatukhrijuhu lana, kemudian kalian mengeluarkannya, menyampaikan ilmu tersebut. In tattabi'una illa dhann, tidaklah kalian kecuali mengikuti persangkaan-persangkaan belaka, ya, tidak didasarkan dengan ilmu, tapi hanya dilandaskan dengan persangkaan-persangkaan yang batil. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali, ya, menduga-duga. Taib, ya, ini ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya ini sudah terjadi, syubhat ini sudah dilontarkan sejak dahulu kala di zamannya kaum musyrikun Quraisy, dan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang demikian, ahlul batil di antara ahlul bidah yang berhujjah dengan takdir Allah untuk membenarkan kemaksiatan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan cara bantahan yang lain untuk membantah mereka. Wa naqulu lil 'asi al muhtajj bil qadar. Kita juga akan katakan kepada mereka, orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan maksiat, kita akan katakan kepada mereka, limadza lam tuqdim 'ala at-ta'ati muqaddiran anna Allah ta'ala qad katabaha laka. Ya. Kalau seandainya engkau mengatakan ketika melakukan sebuah maksiat, ya, kalau seandainya maksiat ini tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi, ya. Jika mereka mengatakan demikian, maka kita katakan kepada mereka, kalau begitu, kenapa engkau tidak melakukan ketaatan? Kemudian engkau berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan mentakdirkan engkau berbuat ketaatan. Ya. Kalau engkau berhujjah bahwasanya Allah, ya, kalau Allah enggak mentakdirkan enggak akan terjadi. Lalu kenapa? Yang tidak engkau melakukan ketaatan saja, ya, daripada melakukan maksiat, mending melakukan ketaatan dan engkau berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah akan mentakdirkan engkau berbuat ketaatan. Fa innahu la farqa bainaha wa bainal ma'siyah fil jahl bil maqdur qabla suduril fi'li minka, karena tidak ada perbedaan baik perbuatan taat maupun perbuatan maksiat, tidak ada bedanya dari sisi kita semua tidak tahu apakah perbuatan maksiat itu ditakdirkan untuk kita ataukah perbuatan taat sampai benar-benar terjadi. Kita semua sama-sama tidak tahu, ya. Nah, demikian. Lalu kalau sama-sama tidak tahu, ya, kenapa tidak memilih yang taat saja? Kenapa lebih memilih yang maksiat? Seperti ini maknanya, ya. Walihada lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bi anna kullu wahidin qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar qalu, oleh karena itu, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya setiap hamba telah dicatat tempat duduknya, tempat tinggalnya, apakah di surga, di jannah, ataukah di an-nar, di neraka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, afala nattakilu wa nada'ul amal, ya, kalau sudah dicatat seperti itu wahai Rasulullah, maknanya seperti ini, ya, kalau sudah dicatat, ya, tempat tinggal kami apakah di surga, di jannah, ataukah di neraka, ya, kalau begitu apa gunanya amal, mending kita tinggalkan beramal, toh sudah dicatat, sudah ditentukan, apa gunanya beramal. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la, ya, tidak seperti itu. Bukan seperti itu cara memahaminya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, ya, karena setiap hamba akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Dia akan dimudahkan. Kalau dia sudah ditakdirkan sebagai ahlul jannah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal amalan ahlul jannah, ya. Kalau sebaliknya, seseorang wa na'udzubillahi min dzalik telah ditentukan sebagai ahlun nar, maka dia akan dimudahkan, ya. Dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlun nar. Demikian. Dan setiap orang tidak akan tahu, ya, apakah dia termasuk ahlul jannah ataukah ahlun nar. Tapi yang diperintahkan kepada kita adalah kita melakukan amalan ketaatan, karena amalan ketaatan adalah sebab yang bisa mengantarkan kita kepada al-jannah. Demikian, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan, melanjutkan, wa naqulu li'asi al-muhtajj bil qadar, kita juga katakan kepada para pelaku maksiat yang berdalih dengan takdir, lau kunta turidus safar. Ini beliau akan menyebutkan bagaimana cara membantah mereka dengan, ya, rasio, dengan akal yang sehat, ya, dengan akal yang sehat, dengan dalil akli. Lau kunta turidus safar, ya, jika seandainya engkau hendak pergi safar, limak kata, untuk ke kota Mekah, safar ke kota Mekah, wa kana laha tariqan, dan tahu, ya, engkau tahu kalau jalan yang menuju ke kota Mekah itu ada dua jalan, ada dua jalur. Ini permisalan, ya. Akhbaraka as-sadiq anna ahadahuma makhufun sa'bun. Dan seorang pemberi berita, ya, seorang yang jujur mengabarkan kepadamu bahwasanya jalur yang pertama, ya, yang mengantarkan engkau ke kota Mekah adalah jalur yang makhuf, yang berbahaya, wasa'bun, dan sulit ditempuh, ya. Ini misalnya engkau pergi untuk safar ke kota Mekah dan di sana ada dua jalur. Jalur yang pertama, ada orang yang mengabarkan kepadamu bahwasanya jalur yang pertama itu makhufun, berbahaya. Mungkin ada di sana banyak, ada perompak atau perampok, ya. Atau banyak begal misalnya, atau banyak binatang buas, ya. Begitu juga so'bun, medannya sulit untuk ditempuh. Wasthani aminun sahlun. Sedangkan jalur yang kedua adalah jalur yang aman, ya. Tidak ada begal, tidak ada perampok, ya. Tidak ada binatang buas, aman, ya. Begitu juga sahlun. Medannya sangat mudah untuk ditempuh, sudah di aspal. Kalau yang tadi masih padang pasir misalnya. Jalur yang pertama masih banyak padang pasirnya. Masih belum di aspal sebagiannya. Adapun yang kedua sudah di aspal, mulus, ya, aspalnya. Kalau lewat situ akan lancar insyaallah. Fa innaka satasluk atsani. Maka seorang yang memiliki akal yang sehat pasti akan menempuh jalur yang kedua, yang aman dan mudah. Ini pasti kalau orangnya memiliki akal yang sehat. Wala yumkin an tasluk al-awwal, dan tidak mungkin engkau, ya, kalau masih sehat akalnya, menempuh jalur yang pertama. Innahu muqaddarun alayya wa taqul innahu muqaddarun alayya. Tidak mungkin engkau memilih jalur yang pertama kemudian kalau ada orang yang mengingatkan, hei, jangan lewat jalur yang pertama, mending lewat jalur yang kedua, aman dan mudah. Kalau jalur yang pertama itu berbahaya, banyak begalnya, banyak perampoknya, medannya juga sulit ditempuh, masih banyak yang belum diaspal, lalu kemudian engkau mengatakan itu sudah ditakdirkan bagiku, padahal belum jalan ini, belum berangkat, tapi engkau memutuskan untuk ikut lewat jalur yang pertama, kemudian ketika diingatkan engkau mengatakan demikian, itu sudah ditakdirkan bagiku, ya, tidak mungkin. Walau fa'alta la'addakan nasu fi qismil majanin. Kalau seandainya ini terjadi, ya, maka orang-orang akan menganggapmu orang-orang yang termasuk orang-orang yang majanin, orang gila, akalnya sudah rusak mungkin. Demikian. Wa naqulu lahu aidan. Begitu juga, ya. Misalnya engkau ditawari, lau uridak alaika wadhifatan, engkau ditawari dua pekerjaan. Lagi nganggur misalnya, ya, enggak punya pekerjaan, ditawari dua pekerjaan. Ada yang menawari, datang menawari dua pekerjaan. Ihdahuma dhatu murattabin akthar. Pekerjaan yang pertama dijanjikan gaji yang lebih besar. Ya. Nah, adapun yang kedua misalnya lebih gajinya lebih sedikit. Lebih-lebih lagi kalau yang pertama tadi dijanjikan gaji yang lebih besar dan pekerjaannya lebih mudah. Adapun yang kedua lebih sulit pekerjaannya, beresiko dan gajinya lebih sedikit misalnya. Kira-kira milih yang mana? Fa innaka sawfa ta'mal fiha dunan naqisah fa kaifa takhtar li nafsika fi 'amalil akhirah ma huwal adna thumma tahtajju bil qadar. Ya, maka seorang yang berakal, yang akalnya masih sehat, tentunya akan memilih pekerjaan yang pertama, yang lebih mudah dan lebih besar gajinya. Ya, tidak mungkin memilih pekerjaan yang kedua tadi, yang lebih beresiko tapi gajinya lebih sedikit. Nah, maka bagaimana mungkin engkau memilih untuk dirimu sendiri perkara akhirat yang berbahaya bagi dirimu? Ya. Kenapa tidak memilih, ya, masa depan akhirat yang lebih menjanjikan kebahagiaan, ya? Lalu engkau berhujjah dengan takdir. Maka ini perkara yang sangat bertentangan dengan akal sehat. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, ya, menggambarkan batilnya syubhat ahlul ma'asi yang berdalih dengan takdir untuk membenarkan maksiatnya dengan perkara duniawi. Ya, perkara-perkara yang kita alami di dunia ini. Beliau contohkan tadi dengan jalur safar dan dengan pekerjaan. Wa naqulu lahu aidan. Contoh yang ketiga, ya, untuk membantah mereka. Wa naqulu lahu aidan dan kita katakan juga kepada mereka untuk membuat mereka sadar, ya, membuat mereka sadar. Orang-orang yang berdalih dengan takdir untuk membenarkan maksiat, ya. Naraka idza usibta bimaradin jismi. Ya, seandainya, ya, salah seorang di antara mereka, ya, ini khitabnya beliau, khitabnya kepada orang yang memiliki syubhat ini. Jika seandainya engkau, ya, menderita penyakit di badanmu, tarakta baba kulli tabibin li'ilajika, maka engkau pasti akan mencari dokter-dokter yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau sudah dapat dokter yang bisa insyaallah menyembuhkan penyakitnya, wa sabarta ala ma yanaluka min alami amaliyatil jirahah wa ala mararatid dawa. Ya, jika seandainya engkau menimpa, ya, tertimpa penyakit di badanmu, maka engkau pasti akan berusaha mencari dokter, tabib yang bisa mengobatimu. Dan engkau akan bersabar untuk, ya, menghadapi berbagai resiko di dalam pengobatan tersebut. Misalnya harus disuntik, ya, atau harus meminum obat yang pahit, ya, atau mungkin sampai pada tingkat harus dioperasi, ya. Maka engkau akan bersabar. Untuk apa? Demi agar penyakit tersebut bisa disembuhkan. Falimadza la taf'al mithla dzalika fi maradi qalbika bil ma'asi? Kenapa engkau tidak melakukan yang demikian ini, upaya-upaya yang bisa menyembuhkan penyakitmu tersebut, engkau terapkan pada penyakit yang ada di dalam kalbumu berupa kecondongan terhadap maksiat. Ya, ini beliau berusaha mengajak orang-orang yang memiliki syubhat yang semisal ini untuk berpikir, ya. Kalau dia bisa melakukan hal itu pada perkara-perkara duniawi, kenapa tidak dia lakukan pada perkara-perkara ukhrawi? Taib. Ya. Itu adalah bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah, ahlul batil, berdalih dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang terjadi. Ini banyak terjadi pada orang-orang sufia. Pada orang-orang sufia, mereka, banyak di antara mereka yang meyakini seperti ini. Berhujjah, berdalih dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang terjadi. Taib. Kemudian di antara prinsip yang harus diyakini oleh setiap muslim, dan ini merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan takdir ini, wa nu'min bi anna syarr la yunsabu ilallahi ta'ala. Kita harus meyakini dan mengimani dengan sebenarnya bahwa asyarr, kejelekan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, ini perkara yang mungkin agak sedikit, ya, rumit. Ketika kita mengingat ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyatakan, al-imanu bil qadari khairi wa syarri, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala khairihi, yang baik, wa syarri, dan yang buruk. Ya, mungkin, ya, di sebagian kita akan terlintas di benaknya bahasanya takdir Allah ada yang jelek. Nah, sedangkan takdir itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memahami prinsip ini, ya. Kita harus beriman bahwasanya asyar, kejelekan itu tidak boleh dinisbahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, likamali rahmatihi wa hikmatihi, karena kesempurnaan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Ini ya, tidak boleh kita menyandarkan kejelekan kepada Allah ya, karena Allah adalah zat yang maha memiliki rahmah dan hikmahnya juga sempurna. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, wasyarru laisa ilaika, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidaklah disandarkan kepadamu ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Perhatikan ucapan ini baik-baik ya. Adapun iman, kita beriman bahwasanya seluruh yang terjadi di alam semesta ini, yang baik dan yang buruk, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh kita menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa nafsu qada'illahi ta'ala laisa fihi syarrun abadan. Ini penjelasannya ya. Penjelasannya adalah fa nafsu qada'illahi ta'ala laisa fihi syarrun abadan. Adapun qada' ya, qada'nya Allah, takdir Allah secara zatnya tidak ada kejelekan padanya. Ini ya. Takdir Allah, qada'nya Allah, tidak ada kejelekan padanya. Li'annahu sadirun an rahmatin wa hikmatin. Karena semua takdir Allah ya, munculnya adalah didasarkan pada rahmat Allah dan hikmahnya. Wa innama yakunu syarru fi muqtadayatihi. Ya. Wa innama yakunu syarru fi muqtadayatihi. Hanyalah kejelekan itu terjadi pada muktadonya takdir. Ya. Atau dengan kata lain adalah pada makhluk. Kejelekan yang terjadi itu asalnya dari makhluk ya, disandarkan kepada makhluk. Adapun perbuatan al-khalq yang termasuk di antara tingkatan takdir ya, khalq adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang jelek. Yang jelek adalah makhluknya. Maka kita misalnya ya, kita contohkan barakallahu fikum, perbuatan Allah menciptakan iblis laknatullahi alaih. Adapun iblisnya itu sendiri ya, makhluk yang bernama iblis, la syak, tidak diragukan lagi bahwasanya adalah makhluk yang jelek ya. Bahkan iblis adalah sumber dari segala kejelekan yang terjadi, iblis ya. Akan tetapi perbuatan Allah menciptakan iblis adalah khair. Perbuatan Allah menciptakan iblis bukan perbuatan yang syar. Bisa dipahami ya? Iblisnya itu sendiri adalah syar, kejelekan. Akan tetapi perbuatan Allah menciptakan iblis, perbuatan Allah laisa bisyarrin, bukanlah kejelekan. Karena apa? Karena perbuatan Allah tersebut dilandaskan ya, atau berdasarkan rahmat dan hikmahnya. Ini adalah keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai rancu di dalam memahaminya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan. Ya. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam doa qunut. Ya. Di dalam doa qunut yang beliau ajarkan kepada Al-Hasan kunut witir. Ya. Beliau di antara lafaz doa kunut tersebut, waqini syarra ma qadait. Ya. Waqini syarra ma qadaita. Dan lindungilah aku dari kejelekan yang engkau takdirkan. Kejelekan yang engkau ciptakan. Fadhafa syarr ila ma qadahu. Wa ma'a hadha fa inna syarr fil muqtadayat laisa syarran khalisan mahdan. Pada hadis ini, ya, pada lafaz doa ini, beliau menisbatkan syarr kepada makhluk, ya, kepada yang Allah takdirkan. Wa ma hadza fa inna syarr fil muqtadayat laisa syarran khalisan mahdan bal huwa syarrun fi mahallihi min wajhin khairun min wajhin aw syarrun min fi mahallihi khairun fi mahallin akhar. Ya. Dan bersama dengan itu, sesungguhnya kejelekan yang ada pada makhluk, ya, yang terjadi pada makdur, sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kejelekan yang mahad, yang murni, ya. Karena kejelekan yang Allah takdirkan tersebut syarrun, jelek di satu sisi, namun baik, ada hikmah Allah di sisi yang lain, ya. Ada hikmah Allah di sisi yang lain. Contohnya fal fasadu fil ardi minal jadabi wal marad wal faqr wal khauf syarrun lakinnahu khairun fi mahallin akhar. Misalnya segala bentuk kerusakan yang ada di, yang terjadi di muka bumi ini, berupa penyakit, ya, berupa kefakiran, rasa takut, peperangan yang terjadi, pembunuhan dan sebagainya, bencana alam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, yang mana kita tahu segala bentuk musibah, kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah kejelekan, syar, ya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian yang mereka kerjakan, akibat dari sebagian yang mereka kerjakan. Allah tutup ayat ini di akhir ayatnya, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Ya. Disebutkan di tafsirnya, di tafsir ayat ini, kayyatubu ilallah wa yarji'u anil ma'asi fatasluh ahwaluhum wa tastaqimu umuruhum. Ya. La'allahum yarji'un, maknanya adalah ay kayyatubu ilallah, agar mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarji'u anil ma'asi, dan mau kembali memperbaiki diri, ya, dan meninggalkan maksiat yang dia lakukan, yang mereka lakukan selama ini. Fatasluh ahwaluhum wa tastaqimu umuruhum, sehingga kondisi mereka menjadi lebih baik dan urusan mereka menjadi istiqamah. Maka di dalam ayat ini jelas, ya, bahwasanya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini Allah timpakan kepada manusia karena sebab ulah-ulah manusia itu sendiri, ya. Dan kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah kejelekan, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya, menghendaki kerusakan itu terjadi, di baliknya terdapat hikmah. Allah memiliki hikmah pada takdir tersebut, yaitu agar mereka mau kembali, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan ini, ya, hikmahnya. Jadi kerusakan yang terjadi bukan syarrun mahdun, bukan kejelekan yang murni, Namun di balik itu ada hikmah, ya, ada hikmah agar mereka mau bertaubat, mau sadar, ya, dan meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kerusakan itu di satu sisi syar, ya, adapun di sisi lain khair, itu hikmah, hikmah yang ada di balik kerusakan tersebut. Naam. Begitu juga contoh yang lain, ya. Waqtu yadis sarik. Syariat Islam, ya, dalam hukum had memotong tangan pencuri misalnya. Wa rajmuz zani, hukuman rajam kepada pelaku zina yang muhsan, ya, yang telah menikah. Maka memotong tangan pencuri dan menerapkan hukum rajam itu syarrun, ya, kejelekan. Bin nisbah lissarik wazzani fi qat'il yad wa izhaqin nafs, maka itu, ya, kalau dilihat dari sisi pelakunya, si pencuri dan pezina itu, ya, mungkin dia menganggap itu kejelekan, ya, karena tangannya dipotong dan dia dihukum rajam sampai mati. Lakinnahu khairun lahuma min wajhin akhar. Namun di sisi lain itu juga baik buat mereka, ya. Bagi para pelaku pencurian itu dan juga pelaku zina itu juga itu sendiri, ya. Juga terdapat kebaikan buat mereka dengan diterapkannya hukum had ini, potong tangan dan rajam. Haitsu yakunu kaffaratan lahuma. Karena apa? Karena hukum had yang mereka rasakan itu adalah sebagai bentuk kafarah, penggugur dosa bagi mereka. Fala yajma' lahuma baina uqubatai dunya wal akhirah, dan tidak akan terkumpul, ya, kepada keduanya, pelaku zina dan pencurian, tidak akan terkumpul kepada mereka dua hukuman di dunia dan di akhirat, ya. Kalau sudah dihukum di dunia, maka telah gugur hukumannya, ya. Naam, karena sudah dilaksanakan di dunia, sehingga di akhirat sudah tidak mendapatkan azab lagi atas dosa yang dia lakukan tersebut. Wa huwa aidan khairun fi mahallin akhar haitsu inna fihi himayatal amwal wal a'rad wal ansab. Begitu juga dengan diterapkannya hukum had ini, memotong tangan pencuri dan melakukan hukum rajam, ya, kepada pelaku zina. Ini juga baik di sisi yang lain, ya, yaitu dengan diterapkannya hukum ini akan terjaga harta-harta kaum muslimin, kehormatan dan nasab akan terjaga. Demikian, ya. Jadi dengan diterapkannya hukum had, ya, mungkin terasa berat bagi pelakunya dan itu syar di sisi itu, ya, dengan dipotongnya tangan dan dilakukannya rajam. Tapi di sisi lain ada khair, ada kebaikan, terhapuskan dosanya, ya, kafarah, sudah mendapatkan kafarah, sudah melakukan kafarah yang menggugurkan dosanya, dan juga bisa, naam, sebagai bentuk, naam, yang bisa menjaga darah kaum muslimin dan harta-harta mereka serta kehormatan dan nasab mereka. Karena dengan beratnya hukuman, orang-orang yang akan melakukan perkara tersebut akan berpikir 1000 kali. Karena hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka ketika melakukan itu, ya, akan berat. Nah, berbeda ketika hukumannya ringan, maka mereka akan bermudah-mudahan. Taib, ini yang terkait dengan takdir, beberapa permasalahan yang hendaknya kita pahami dengan baik. 6, yaitu yang terkait dengan syubhat ahlul ma'asi berhujjah dengan takdir untuk membenarkan maksiatnya, dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya syar la yunsab ilallah, kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Wa innama yakunu syar fi muqtadayatihi, kejelekan yang terjadi itu adalah disandarkan kepada makhluk, tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Setelah beliau menyebutkan wal al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk, wa tasdiqu bil ahadits fihi. Dan membenarkan hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan qadar ini. Fihi dhamir ha kembalinya kepada al-qadar. Kembalinya kepada al-qadar. Nah, sehingga kita diwajibkan untuk beriman kepada hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang sahihah, ya, yang berbicara tentang permasalahan qadar ini. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala fihi, ya, tadi fihi ai fil qadar. Dhamirha kembalinya kepada al-qadar. Min al-ahadits allati dzakarnaha mithlu hadis Jibril, ya. Misalnya apa? Hadis-hadis yang berbicara tentang takdir, tentang al-qadar. Misalnya adalah apa-apa yang telah kita sebutkan. Semisal hadis Jibril alaihissalam, ya. Semisal hadis Jibril alaihissalam yang lafadznya antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk, yakni antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadza fi at-taqdir al-'am alladhi marja'uhu ilmullah asy-syamil as-sabiq wa marja'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa taala fil lawhil mahfuz, ya. Yaitu takdir yang umum yang sumbernya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah mencakup setiap perkara. Wa marja'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa taala fil lawhil mahfuz, dan juga apa yang telah Allah tulis pada lauh al-mahfuz. Jadi kita wajib untuk beriman dan membenarkan segala hadis, ya, seluruh hadis-hadis yang sahihah yang berbicara tentang permasalahan at-taqdir. Wal imanu biha, ya, wal imanu biha, dan beriman kepadanya, kepada hadis-hadis tersebut. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala ay bin nusus wal imanu biha ay bin nusus la yuqalu lima, tidak boleh kita bertanya lima, ya. Kenapa lima fa'alallahu kada, misalnya kita bertanya kenapa Allah melakukan yang demikian, kenapa Allah mentakdirkan yang demikian, walima qaddara kada, kenapa Allah mentakdirkan yang demikian, walima amara bi kada, kenapa Allah memerintahkan yang demikian, walima naha an kada, dan juga bertanya kenapa Allah melarang dari yang demikian. Qala la yuqal lima wala kaifa, maka prinsip al-sunnah adalah tidak boleh bertanya dalam permasalahan takdir ini, mempertanyakan, ya, kenapa dan bagaimana. Innama huwal imanu wal istislamu wat taslim, ya. Yang wajib kita lakukan adalah beriman terhadap hadis-hadis tersebut, ya, dan istislam, pasrah menerimanya, ya, berserah diri, benar-benar tunduk, beriman dan membenarkan hadis-hadis tersebut dan nas-nas syariat yang berbicara tentang permasalahan takdir atau al-qadar, ya. Karena mempertanyakan lima kenapa atau kaifa bagaimana itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, li'anna hadhihi at-tasa'ulat qad takunu nashiatan 'anil i'tiradat 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ala qadarihi 'ala syar'ihi 'ala amrihi wa nahyihi. Karena berbagai bentuk pertanyaan tersebut ya, 5. Kenapa Allah mentakdirkan yang demikian? Kenapa Allah yang memerintahkan, Allah memerintahkan demikian, ya? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah memerintahkan demikian, ya? Kenapa Allah memerintahkan sholat 5 waktu, sholat zuhur 4 rakaat misalnya? Nah, atau berbagai macam, berbagai bentuk syariat Allah yang lainnya, berbagai bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya untuk ditanyakan ini, qad takunu nasiatan 'anil i'tiradat 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi munculnya, ya, munculnya pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari bentuk i'tiradat. Ya, bentuk protes. Tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam takdirnya. Seolah-olah adalah sebagai bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga terhadap syariatnya, perintah dan larangannya. Fama 'alaika illa taslim khassatan fi babil qadar. Ya. Maka tidak ada yang diwajibkan kepadamu kecuali taslim. Menerima, tunduk dan patuh serta berserah diri. Khassatan fi babil qadar, terutama dalam permasalahan takdir. Permasalahan al-qadar, li'anna babal qadari kama yuqal, karena permasalahan takdir Allah itu sebagaimana dinyatakan, dikatakan oleh sebagian ulama, sirrullahi tabaraka wa ta'ala. Takdir Allah itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama arafta minhu fahmadillah. Maka yang bisa engkau pahami, jika engkau bisa memahaminya dengan baik, fahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam ta'rif fama 'alaika illa taslim. Namun jika engkau belum mengetahuinya dengan sempurna, belum bisa memahaminya dengan sempurna, dengan baik, masih ada yang iskal bagimu, masih ada yang membingungkan bagimu, maka kewajibanmu adalah taslim. Menerima hadis-hadis yang berbicara permasalahan takdir ini, ya, mengimaninya, membenarkannya, dan tunduk terhadapnya, berserah diri. Ya, tidak boleh sampai muncul sikap-sikap yang seolah-olah memprotes takdir Allah atau memprotes syariatnya. La taqul lima wala kaifa innama huwa tasdiq wal imanu biha. Tidak boleh menanyakan lima, kenapa atau kaifa, ya, bagaimana, ya. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Yang diperbolehkan, yang disyaratkan kepada kita, diperintahkan kepada kita hanyalah untuk membenarkannya dan beriman kepadanya. Hadzal wajib 'alal muslim. Inilah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Wa hadza muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan inilah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Annaka mustaslimun lillahi fima ya'mur bihi wa yanha anhu wa yashra'uhu wa fima yuqaddir 'alaika min khairin wa syarrin. Yaitu engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah takdirkan atasmu, yang baik maupun yang buruk. Nah, mungkin demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan permasalahan qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada kalam Al-Imam Muhammad yang berikutnya pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.